بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah gibah ada yang diperbolehkan atau semuanya haram? Kalau disebut gibah itu haram. Yang boleh itu adalah menyebutkan keburukan orang lain sebagai persaksian dalam mahkamah. Itu boleh. Bisa ada seorang misalnya diangkat jadi saksi, ingin diminta pembuktian tentang keburukan orang yang sedang akan dihukum terdakwa. Menurut saudara saksi, bagaimana sifat terdakwa itu saat melakukan keburukan? Maaf Pak Hakim, saya tidak bisa menjawab, itu gibah, dosa Pak Hakim. Gak bisa. Kalau kesaksian tidak bisa diungkap, maka perbuatan buruk tidak bisa dibuktikan. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau seperti mengungkap keburukan orang lain tidak dalam tempat yang dibenarkan, itu hukumnya gibah. Haram hukumnya. Orang gibah di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian setiap kalimat gibahnya akan diciptakan orang yang digibahkan dari kalimatnya. Kepalanya, lehernya, badannya, sampai kakinya. Setelah itu dibuat bangkai dan hukumannya diminta memakan bangkainya. Allahu'alam. Umumnya kami di sini bekerja di Korea setiap pekan siang, setiap pekan malam. Alhamdulillah di sela-sela kami bekerja diberikan kesempatan untuk sholat. Tapi dalam dua pekan kami hanya bisa sholat Jumat satu kali ketika kerja malam hari. Yang menjadi pertanyaan kami, ketika kerja pada siang hari tidak dapat sholat Jumat, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa di sini ada uzur syar'iyyah? Tadi saya terangkan kepada Anda, kalau Anda bisa mendapati pekerjaan yang memudahkan Jumat, itu yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak memungkinkan mengerjakannya, dalam batas ma'zun, yang diberikan maaf oleh syar'i, tidak selamanya. Anda dalam rangka mencari pekerjaan, Anda diberikan maaf di sini. Tapi tidak boleh ini berlanjut keseringan, terus-terusan. Ya. Karena Jumat itu wajib bagi setiap kita. Yang seperti ini sudah ada di Quran, dijelaskan sejak zaman Nabi. Quran surah ke-62 ayat ke-11. Paling kini di pertengahan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaika wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairum minallahi min at-tijarah wallahu khairur raziqin. Muhammad, pernah ada orang di masa Nabi, Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba orang-orang keluar untuk bekerja dan mengambil diskon dari barang dagangan. Ditinggalkan Nabi jumlahnya 12. Cuma 12 orang yang tinggal di masjid. Saat itulah turun ayat, kata Allah, lihat baik-baik ayatnya. Qul ma indallahi khairum minan lahwi wa minat tijarah. Muhammad, katakan pada orang-orang yang memilih pekerjaannya dibandingkan jumatannya. Kata Allah, lihat baik-baik. Kalau mereka bisa mencari pekerjaan lebih baik, Allah akan berikan rezeki yang berlipat dibanding pekerjaan sebelumnya. Wallahu khairur raziqin. Allah yang ngatur rezeki bukan kamu. Kata Allah, bagaimana kamu kalau saya wafatkan dalam keadaan tidak menunaikan iman? Karena itu, dalam saat ini Anda ma'zur. Ya, Anda dimaafkan, tapi tolong cari pekerjaan yang membuat Anda memudahkan ibadah salat Jumat. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada 7 menit lagi. Apa hukum orang yang mengucapkan amin di dalam sholat yang tidak mengucapkannya juga? Sholat tidak mengucapkan amin, terus antum mengucapkan amin. Maksudnya apa ini? Apa hukum orang mengucapkan amin di dalam sholat yang tidak mengucapkan juga? Ya, imam tidak mengucapkan amin. Gini. Imam mengucapkan walallahi. Mau imam baca amin, mau tidak, makmum baca amin. Jadi baca amin itu tidak harus tunggu imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak harus tunggu iman. Antum diam aja, imamnya juga bingung. Kenapa enggak amin? Ente belum amin. Masya Allah, batal semua sholatnya. Sampingnya bilang, hei jangan ngobrol, batalkan sholat. Untung saya enggak ngobrol, katain satu, semua batal sholatnya. Jadi kalau imam baca Allahu'alaikum, tidak harus tunggu imam. Imam baca silent, aminnya ada amin silent, sirkan. Ada dikeraskan, amin. Mau imam baca kencang atau tidak, tetap makmum baca amin. Dan dengan kuasa Allah, kita bisa kompak dalam amin. Itu isyarat. Salatnya kompak, hidupnya pun mesti kompak. Silakan cek. Imam suara rendah, makmumnya rendah. Cek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak ada imam rendah, makmumnya tinggi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak ada anda. Amin. Kalau antum dalam sholat bisa kompak, kenapa dalam hidup tidak bisa kompak?